Ya. Bismillah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala wa fara'idul ghusli thalathatu asya'a: an-niyyatu wa izalatun najasa in kanat ala badanihi. Niyatul ghusli wajibatun kama fil wudu. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam: innamal a'malu binniyyat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita melanjutkan kajian Kifayatul Akhyar, dan insyaallah ini kajian Kifayatul Akhyar sebulan 4 kali kan ya? Sahih? Di jadwal berapa? 4 ya. Ini termasuk kajian yang kita juga berkonsentrasi padanya ya. Karena kitabnya agak tebal, jadi memang harus banyak sesinya, dan insyaallah membuat antum memiliki malakah fiqhiyah ya, walaupun tetap belum seberapa, tetapi insyaallah ada perkembangan nantinya insyaallah. Kita masuk ke dalam fasal yang baru, yaitu faraidul ghusl. Kewajiban-kewajiban dalam ghusl. Maka ghusl di sini ikhwan, kita akan membahasakan ghusl itu mandi. Adapun ghusl itu mencuci ya. Ghusl ghu dengan dhammah akan kita bahasakan untuk mandi. Sementara ghusl kita bahasakan untuk mencuci. Maka kalau misalnya mencuci kedua tangan atau apa bahasanya? Ghuslul yadain. Ya, tapi kalau misalnya mandi junub apa? Ghuslul janabah. Begitu bedanya. Jadi ghusl itu ightisal di sini ya. Qala Abu Suja rahimahullah, wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Ya, dan kewajiban-kewajiban mandi ada tiga hal. Ya, antum hafalkan di sini, pertama an-niyah itu pasti. Mandi yang sedang kita bahas ini adalah mandi yang memang mandi wajib ikhwan. Bukan mandi mutlak atau mandi menyegarkan atau mandi-mandi hal yang mandi-mandi yang memang tidak ada unsur kewajibannya. Yang kita maksud di sini mandi wajib. Seperti apa mandi wajib, kan? Mandi apa? Rafi, antum udah junub belum? Mandi apa? Mandi janabah, ghusl janabah. Kemudian ghusl apa? Selain itu ghusl apa yang wajib? Antum belum pernah haid ya? Nah, ghusl haid ya, dan ghusl nifas. Begitu. Nah, sebagian ulama mewajibkan adanya ghusl dukhulil Islam. Ya kan? Matiin lampu tolong. Piket, grup piket, tolong matiin lampu. Yang piket. Ya, jadi termasuk juga sebagian ulama mewajibkan adanya mandi karena masuk Islam. Gitu ya. Termasuk dalam mazhab Syafi'i itu. An-niyah, niatan mandi wajib. Nanti akan dibahas tentang dia insyaallah. Izza wa izalatun najasati in kanat 'ala badanihi. Dan menyingkirkan apa? Menghilangkan najasah. Tapi menghilangkan najasah ini dengan in, yaitu jika. Jika ada di badannya. Kalau enggak ada ya enggak wajib. Enggak menjadi kewajiban. Dan yang ketiga, wa isalul ma'i ila usulis sya'ri wal basharah. Dan menyampaikan air, mengalirkan air ke asas atau dasarnya rambut dan kulit. Ya, taib. Niatul ghusli wajibatun kama fil wudu. Niat mandi wajib. Niat maksud apa di sini maksudnya? Niatul ghusli wajibatun, wajibatun ini khobar ya. Betul enggak? Yang wajib di sini mandinya atau niatnya di sini yang dimaksud ya? Niatnya. Jadi di sini wajib bukan sifat untuk ghusl, melainkan dia khobar untuk niat. Jadi niat tersebutlah yang wajib ada. Kama fil wudu, sebagaimana pada wudu juga harus ada niatan. Li'umumi qawlihi, disebabkan umumnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Baik, dari segi keumuman antum dapat keumuman dari mana? Di ayat di hadis ini. Man yajib man yujib. Keumumannya di mana? Al-a'mal apa? Di apa? Enggak, maksudnya perkakas umumnya apa? Sighatul umumnya apa? Sebutkan. Al al jinsi atau istighroh ya sahib. Anama al a'mal al. Di sini kan al ini mencakup segala macam amalan. Tergantung dengan niatannya. Ya begitu. Taib istamir. Wa mahallu niyati awalu juz'i maghsulin minal badan. Wa kayfiyatuha an yanwiya al-junubu raf'al janabah aw raf'al hadatsil akbari an jami'il badan. Walau nawa raf'al hadats walam ya'tariq lil janabah wala ghairiha. Walam yata'arrad. Walam yata'arrad lil janabah wala ghairiha sahha ghusluhu 'ala al-ashah. لأن الحدث عبارة عن المنع من الصلاة وغيرها على أي وجه فرض وقد نواه ولو نوى رفع الحدث الأصغر متعمدا لم يصح في الأعضاء الوضوء وجهان الراجح ترتفع لم يصح في الأصح لتلاعبه وإن غلط فظن anna hadathahu asghar lam yartafi'al janabah an ghairi a'dha'il wudu. Di situ lam tartafi'il janabatu an ghairi a'dha'il wudu. Wa fi a'dha'il wudu'i wajhani ar-rajihu tartafi'u anil wajhi wal yadaini war rijlaini. لأن غسل هذه الأعضاء واجب fil hadatsaini. Fa idza tambah antum tambahkan di sini wajibun alaihi fil hada alaihi tambahkan alaihi antara wajib dan fi wajibun alaihi fil hadatsain. لأن غسل هذه الأعضاء واجب عليه في الحدثين فإذا غسلهما بنية غسل واجب كفى دون الرأي على الأرجح رأسي على الرأسي على الأرجح لأن الذي نواه في الرأس المسح والمسح لا يغني عن الغسل. طيب أحسنت. Wa mahallu niyyati awwalu juz'in maghsulin min al-badan. Baik, awwalu di sini lihat mahallu niyyah tempatnya niat. Mahallu niyyah di sini bukan berarti maksudnya tempat fisik tempat apa maksudnya, tapi spot atau kapankah dia berniat gitu loh. Ya awwalu juz'in maghsulin min al-badan. Waktu berniat adalah saat pertama kali dia mengguyur badan. Nah, gitu ya. Faham ikhwan? Gini, mandi junub. Anda yakin antum udah junub insyaallah, ya. Apalagi ikin. Nah, insyaallah udah junub semua, ya. Anak dua masa belum junub. Nah, mandi junub itu yang wajibnya adalah mengakses semuanya gitu. Ini kewajibannya nih sini. Kewajiban mandi junub cuma 3. Kalau seseorang mandi junub tanpa sunan, nah nanti akan ada sunannya. Sunannya ada khamsah ya. Dia enggak baca bismillah. Dia enggak wudu sebelumnya. Sah enggak mandi junubnya? Sah. Sah ya? Baik. Seseorang mandi junub menenggelamkan diri ke dalam sumur misalnya dan enggak balik lagi. Seorang mau menenggelamkan diri ke sumur, ya, plong gitu, ya. Kalau sumur kan nyebur langsung ya, taib. Jangankan sumur lah, jangan sumur. Dia langsung aja mandi junub itu di shower, gitu kan. Dan dia mulai dari kepalanya. Maka di sini pertama kali dia mengguyur badan, pertama guyuran pertama kena itu dia harus sudah punya niat. Itu paling minimalnya loh, ya, paling minimalnya. Tapi kan namanya niat kan yang penting niat itu adalah ma'rifatul qalb. Yaitu pengetahuan hati apa yang antum akan antum lakukan itu udah niat ya. Ya. Jadi wallahu alam, kalau antum sudah niatkan masuk kamar mandi pengen mandi junub, udah prepare pakai handuk doang, enggak pakai baju, antum sudah tahu antum bakal mandi junub. Cukup pengetahuan itu sebagai niat gitu loh. Tapi kalau misalnya dadakan, ya kan? Kadang di kamar mandi menunaikan hajat. Setelah itu iseng mandi. Ya. Tapi pas mandi antum enggak ada niat, ikhwan. Niat mandi biasa, ternyata antum baru ingat di tengah-tengah mandi itu mandi. Di tengah-tengah mandi itu antum junub. Oh iya. Antum junub. Tapi yang tadi udah guyur-guyur kan? Itu sah enggak mandi junub? Tidak sah. Berarti antum harus mentajdid niat. Tapi memperbaiki niat, saya niatkan bismillah yang guyuran ini nih belum pakai sabun. Kan tadi udah guyur-guyur basah nih. Guyuran ini, ini guyuran pertama kali mandi junub. Maka sah dia menjadi mandi junub, ya. Guyur lagi gitu. Jadi mahallu niyati awal juz'in maghsulin minal badan. Tapi kalau misalnya antum sudah berniat sebelum antum mencuci atau mengguyur badan antum, maka itu sudah menjadi niat yang sah. Wa kaifiyatuha, sekarang tata cara. Kaifiyatu tata cara niatnya gimana? Maksudnya bukan tata cara lisan, tapi tata cara penentuan, menta'in niat tersebut. Bagaimana cara menta'innya di hati? An yanwi al junubu. Al junubu di sini artinya orang yang junub. Jadi junub itu bisa maknanya keadaan junub, bisa maknanya orang yang junub, ya. Jadi junub itu bukan disebut mutajannib, bukan junub. Fa in kuntum junuban. Ah, gitu kan? Junuban. Di sini junub orang yang junub, ya. Jika kalian saat itu adalah orang yang junub, ya. An yanwiyal junubu raf'al janabati. Ya, menghilangkan junub. Ya, menghilangkan junub. Ini seperti ana niatan mandi junub. Nah, itu udah niatan tuh. Au raf'al hadatsil akbar an jami'il badan. Niatan apa? Atau ini pilihan. Atau mengangkat hadas besar dari seluruh badan. Boleh, boleh seperti ini. Dengan istilah hadas besar. Dipatrikan di qalbu. Mandi . Supaya hadas besarnya hilang dalam hati, ngomong gitu. Nah, ini sudah menjadi niat yang sah. Ya. Walau nawa raf'al hadatsi walam yata'arrad lil janabah. Kalau misalnya nih seseorang berniat menghilangkan hadas. Paham? Menghilangkan hadas apa? Hadas besar. Ya, afwan di sini kan enggak disebutkan ya. Tapi dia mutlak, hadas mutlak. Walau nawa, perhatikan di sini bedanya. Beda dengan an yanwi al junubu raf'al janabah. Ini satu kasus. Kasus kedua, raf'al meniatkan mengangkat hadas besar. Jadi muayyan hadas besar. Hadas besar itu mencakup apa, ikhwan? Junub, haid, nifas, ya. Baik. Beda itu dengan yang tadi. Yang pertama meniatkan junub langsung. Ini berarti niat muayyan khas langsung. Niat yang muayyanah dan khasah untuk junub raf'ul janabah, ya. Jelas itu. Kemudian ada yang lebih umum dari itu, yaitu meniatkan menghilangkan hadas besar. Ya. Hadas besar itu ada tiga macam tadi. Baik junub, baik haid, baik nifas. Tapi itu sah? Sah enggak? Sah. Tapi kalau antum niatkan walau nawa raf'al hadas, meniatkan untuk apa? Menghilangkan hadas. Gitu tak udah khalas. Ya. Walam yata'arrad lil janabati wala ghairiha. Tidak menyinggung di hati antum masalah junub atau gimana. Sahih ghusluhu 'alal asah. Pendapat yang lebih sahih adalah sahih ghuslnya. Dan sebenarnya enggak kebayang qalbu itu meniatkan mau mandi junub dengan seribet ini, sebenarnya enggak. Antum kalau mandi junub pasti kebayang dia ntar mandi junub maksudnya di hati. Ya ikhlas insyaallah untuk masalah niat ini. Ini insyaallah masalah yang mudah insyaallah. Kenapa kok sah gitu loh? Kenapa kok sah mandinya padahal dia mutlak hadas? di dalam hati niatan mutlak menghilangkan hadas. Li'annal hadatha ibaratun 'anil mani'i minas salati ghairiha 'ala ayyi wajhi fardin. Ya, karena hadas. Hadas itu apa? Ini mendefinisikan hadas. Hadas adalah suatu ungkapan. Ya, suatu kata lain atau ungkapan tentang apa? Tentang al-mani'i minas salah. Tentang penghalang dari salah. Jadi hadas sama dengan penghalang salat dan semisalnya. Ala ayyi wajhi fardin. Amalan lainnya. Wa ghairiha ala ayyi wajhi fardin, yaitu amalan lainnya yang fardu, yang mengharuskan. Afwan, maksudnya amalan lain yang mengharuskan antum bebas dari hadas ketika melakukannya. Apa contohnya, ikhwan? Hadas adalah suatu ungkapan tentang pencegah amalan sholat dan pencegah amalan lain yang mewajibkan antum untuk tidak berhadas. Apa contohnya? Tawaf. Apalagi contohnya? Megang mushaf. Salat udah. Enggak, qiraatul Quran relatif. Qiraatul Quran bagi orang junub itu tidak boleh. Baca Quran loh, bukan megang Quran loh. Baca Quran bagi yang junub tidak boleh. Itu yang lebih tepat. Ya. Bagi yang haid atau nifas boleh, tapi tidak memegang mushaf. Bagi yang berhadas kecil boleh secara mutlak. Boleh. Ya. Nah, bagi yang suci apalagi, ya, taib gitu ya. Jadi tawaf itu mengharuskan apa? Lepas dari hadas. Ya, jadi hadas itu adalah suatu ungkapan tentang pencegah salat dan amalan-amalan lain yang untuk diamalkan harus bebas dari hadas. Tawaf, memegang mushaf dan semisal itu, wallahu a'lam. Taib. Wa qad nawah, dan dia telah meniatkan bebas dari hadas. Baik. Walau nawa, pahami baik-baik. Walau nawa, ini kasus lain nih. Kasusnya beda. Antum boleh memberikan fasal di sini. Antara kasus per kasus dikasih sekat gitu loh, biar enak. Biar kegambar. Karena di sini kitab ini ya gitu-gitu aja, koma-koma doang gitu semuanya. Ya. Walau nawa raf'al hadatsil asghari muta'ammidan lam yasihha fil asah. Ini perhatikan baik-baik, ikhwan. Kalau misalnya dia meniatkan apa, ikhwan? Menghilangkan hadas kecil padahal dia junub. Tuh, ya. Ini, dan ini bukan karena jahil, karena muta'ammid. Apa muta'ammid? Sengaja. Ya. Lam yasihha fil asah. Tidak sah. Fil asah di sini bukan artinya tidak sah, namun sah. Enggak. Tidak sah fil asah, yaitu fi asahil aqwal. Menurut pendapat yang lebih sahih, berarti ini masalah khilafiyah. Jadi kalau misalnya antum dapatkan di sini ada lafal-lafal alal asah, ya, atau alas sahih, atau ar-rajih, atau ar-arjah, al-arjah, semua itu menunjukkan bahwa kasus ini hukumnya merupakan masalah khilafiyah. Gitu. Kalau antum menjamak masail khilafiyah di kitab ini banyak sekali. Karena di kitab, di antara keunggulan kitab Kifayatul Akhyar, itu menghimpun hal-hal yang merupakan masalah khilafiyah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Karena kitab ini sangat mengacu kepada kitabnya Imam Nawawi, Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin. Itu kitab yang merupakan ringkasan kitabnya Rafi'i, ya, Imam Rafi'i punya kitab namanya ya Syarhul Kabir, ya, diringkas sama Imam Nawawi. Ya, jadi beliau seharusnya beliaulah yang ngisi kajian ini. Iya. Cuman karena orangnya udah wafat, karena tahun 500 Hijriah beliau. Iya. Terus ini siapa enggak tahu nih. Iya. Jadi walau nawa raf'al hadatsil asghari muta'ammidan lam yasihha fil asah. Kalau misalnya dia meniatkan untuk menghilangkan hadas kecil dan sengaja meniatkan. Muta'ammidan ini hal untuk niatnya dia, meniatkan dengan sengaja, maka enggak sah. Kenapa enggak sah? Litala'ubihi, karena dia main-main. Tala'ub dengan na'ib apa bedanya ikhwan? La'ib itu bermain, tapi tala'ub itu bermain-main. La'ib itu tidak mesti jelek. Misalnya la'ib itu quratul qadam, aku main sepak bola, enggak masalah. Tapi kalau tala'ub, tala'aba ya tala'ub itu main-main, play around gitu loh. Apa namanya? Main-main gitu loh, apa ya? Bercanda, dan bercandanya jelek gitu loh. Ya. Antum main-main ya mana gitu. Ya, ada sisi istihzanya juga gitu. Walaupun enggak mesti itu, enggak mesti. Tapi ya, tapi main-main. Main-main aja, tala'ub, ya. Maka yang seperti ini tidak sah. Ya tidak sampai kafir, tidak sampai mengkafirkan, tapi tidak sah saja mandinya dia. Jadi kalau misalnya dia junub mandi dan dia niatan mandi tersebut ternyata niatannya sengaja, dalam hatinya niatan hadas kecil, maka ini enggak sah dan dia yang lebih tahu tentang ketidaksahan itu karena niatnya di hati. Wa in ghalata, apa ghalat? Khata, ya, salah, bersalah, keliru, ya, gitu. Khilaf, silap. Jika wa in ghalata, kalau dia salah, khilaf, keliru. Fa dhanna anna hadathahu asghar, dia mengira bahwasanya hadasnya hadas kecil. Lam tartafi'il janabatu an ghairi a'dha'il wudu. Maka apa yang terjadi kemudian? Maka junubnya tidak terangkat dari selain anggota wudu. Fahim tum? Hah? Junubnya tidak terangkat untuk selain anggota wudu. Wa fi a'dha'il wudu'i wajhan. Sedangkan pada anggota wudu ada dua pendapat ulama Syafi'iyah. Wajhan berarti maksudnya wajhan, kalau antum ada terus wajhan atau wajhain atau aujuh, makna wajah di sini bukan wajah ini, bukan. Jangan antum bilang dan terhadap anggota wudu ada dua muka. Salah. Ya. Jadi wajah di sini artinya adalah qaul. Sisi pendapat gitu loh. Atau aujuh, wajhan, wajah di sini maknanya sisi atau pendapat. Ar-rajih, nah ini khilaf ya. Tartafi'u 'anil wajhi wal yadaini war rijlain. Li anna ghasla hadhihi al a'dha'i wajibun 'alaihi fil hadathain. Pahami dulu ya, kita baca dulu. Yang rajih terhadap anggota wudu, junub terangkat dari wajah. Junub terangkat dari wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Karena di sini ada ishtirak. Apa ishtirak? Perserikatan, kesamaan antara hadas besar dan hadas kecil. Ya enggak? Ya, karena membasuh anggota-anggota badan tersebut wajib baik dalam hadas besar maupun hadas kecil. Ya. Kita baca dulu lagi. Fa idza ghassalahuma bi niyyati ghuslin wajibin. Kalau misalnya dia membasuh kedua itu, ya. Apa kedua itu? Huma di sini kembali ke mana ikhwan? Hadatsain, dengan niatan mandi wajib. Kafa duna ra'si 'ala arjah. Itu sudah cukup, tapi kecuali apa? Kepala. Sesuai pendapat yang lebih rajih. Li'anna alladhi nawahu fi ar-ra'si al-mash. Wal-mash la yughni 'anil ghasl. Paham? Karena yang dia niatkan di kepala itu cuma apa? Mashah, dia kan wudu. Kalau wudu di kepala kan cuma mashah. Mashah itu mengusap. Mengusap itu bukan ghasl. Apa bedanya mashah dengan ghasl? Masa mengusap itu cuman apa? Becekan apa namanya? Lembab yang di tangan itu udah cukup menjadi masah. Tapi kalau ghusl atau ghusl membutuhkan tetesan, mengalirnya air, itu baru hakikat ghusl atau ghusl. Ya. Maka sabbul ma, ya sabbul ma sebenarnya. Misalnya nih ada air aqua ya, segini aqua gelas. Ginian kan netes-netes tuh banyak tuh. Ngalir enggak dia? Kalau dia ternyata emang ngalir, maka jadilah dia ghusl, pas. Tapi kalau cuman gini cuman basahan lembab doang, enggak ada aliran, enggak ada apa, maka ini enggak bisa menjadi ghusl. Pakai kok antum enggak biasa pakai aqua gelas atau air sedikit itu, baiknya pakai air yang lebih banyak supaya tidak terjadi syubhat. Ya. Ini kasusnya apa sebenarnya? Wal mas'hu la yughni 'anil ghusl, yaitu ini enggak cukup untuk mewakili ghusl. Ya, misalnya seseorang nih. Nih, ana kasih contoh. Antum sebelum mandi junub sunahnya apa? Wudu kan? Wudu seperti wudunya salat, kecuali kaki. Baik. Antum istinsyak, istinsar, dah semua itu. Nah, kemudian kan dalam wudu tersebut ada basuh ke, apa usap kepala ya. Tapi kemudian setelah itu antum mandi pakai shower dan antum pala antum enggak dikenain. Cukup ini aja badan aja. Badan udah basah kuyup. Pala basahan dari apa masah tadi di awal wudu. Taib. Seterusnya habis itu antum apa? Handukan. Selesai keluar habis itu salat. Salatnya sah atau tidak? Sah enggak Syekh Rafi? Sah yakin? Bener antum penulisnya antum. Sah enggak? Antum kok kembar gitu jauh-jauh masyaallah. Sah enggak Sururi lagi siapa nih? Siapa nih? Faisal. Hah? Sah enggak? Enggak sah. Antum bilang sah tadi. Ini mah ulama ini masa ngawur. Sah enggak Rafi? Mandi janabah. Niatan mandi janabah sahih. Niatannya mandi janabah. Kasusnya paham kasusnya. Tadi dia kan wudu sebelum mandi janabah. Tapi kemudian dia habis itu mandi junub tapi bagian badannya tok, palanya udahlah nanti masuk angin badannya. Ya gitu. Sah enggak? Bagi kata dia enggak sah. Ini Imam Nawawi, ini Imam Rafi-nya, ya. Gus Miftah, sah enggak? Enggak sah. Tapi Pak Yai. Pak RT, hah? Sah. Ini anak sah. Antum ini sah. Hah? Ini siapa namanya? Hah? Afiq. Sah enggak? Enggak sah. Antum namanya Dani ya? Oke, Bang Dani di Kelapa Gading. Enggak sah. Al-Arjah lah. Ini siapa Aiman ya? Antum sama sama Gus Miftah malah. Wajahnya sama ya? Antum driver ojek online juga? Satu udah nikah. Hah? Oh, nikah berapa? Oh, masya Allah. Sah. Enggak sah. Antum enggak ngajar antum, enggak ngajar. Ah. Gimana? Putra. Baikin. Kepalanya enggak? Hah? Enggak sah, reksi. Hah? Tapi berarti yang benar enggak sah karena reksi bilang enggak sah. Maka apa? Ini tergantung dengan ini ya. Tapi jadi enggak sah dia. Belum sah. Ya, lalu gimana? Ya, kalau dia masih baru selesai mandi, dia lengkapi itu pala dia. Kenapa enggak sahnya? Sisi enggak sahnya apa? Nah, di sini karena apa? Al-mashu la yughni 'anil ghusl. Ini illatnya. Karena tadi dia baru sampai apa? Mengusap masah. Dan masah itu tidak bisa mewakili ghusl kecuali mungkin di tayamum atau di waktu-waktu yang memang uzur darurat atau ya, misalnya sakit atau apa gitu ya. Nah, ini mungkin bisa ya. Tapi kalau misalnya waktu normal kita hukumnya hukum normal umumnya. Maka hal seperti ini tidak bisa diwakili. Ya, jadi perhatikan itu ikhwan. Jangan sampai kita kadang-kadang mungkin enggak tahu dikira bahwasanya karena kebanyakan orang itu tidak bisa membedakan masah dengan ghusl. Mereka tidak memperhatikan bahwasanya ayat-ayat tentang wudu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu biruusikum. Nah, ru'us kepala itu masah. ya kan? Kecuali, namun di sini masalahnya kadang-kadang ini kan orang wudu tapi dia bukan masah, ini kepala bukan masah, tapi dia kepala tuh dibasahin. Nah, ini insyaallah mujizah, insyaallah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan, karena hakikatnya dia telah melakukan pengharusan semua anggota ini semua ya. Adapun kalau kita biasanya gini doang ya. Nah, ini enggak layak fi. Enggak cukup begitu. Sampai sini insyaallah anda pikir paham insyaallah. Taib, iqra. Walau nawal junubu istibahata ma yatawaqqafu 'ala al-ghusli fas-salati wat-tawafi wa qira'atil qur'ani ajza'ahu. Wa inna wa ma istahabbu lahu ka ghuslil jumu'ati wa nahwihi lam yujzihu li'annahu lam yanwa amran wajib. lam yanwi amran wajiban walau nawal ghuslal mafruḍa au fariḍatal ghusli ajza'ahu qat'an qalahu fi rawdah. Ahsant. Ini kasus lagi. Walau nawal junubu. Lihat, perhatikan ini junub ya. Kasusnya khas untuk junub. Khas untuk junub, tidak untuk haid atau nifas. Kalau misalnya orang junub meniatkan istibahata ma yutawaqqafu 'alal ghusli. Meniatkan untuk istibahah. Meniatkan untuk dibolehkannya ma di sini, yaitu ma di sini ada perbuatan, membolehkan perbuatan yang hanya boleh dilakukan setelah mandi. Maksudnya ma yatawaqqafu 'alal ghusl, yaitu adalah perbuatan-perbuatan yang baru boleh dilakukan setelah mandi, yang boleh dilakukan setelah adanya mandi. Paham enggak di sini, Pak? Iya. Jadi perbuatan-perbuatan tersebut mutawaqif, berhenti di sisi sudah mandi atau belum. Kalau dia junub, coba, orang junub boleh enggak dia nasihatin amar ma'ruf nahi munkar? Boleh. Ada orang junub kemudian ngelihat orang lain misalnya ngapain ya? Nyanyi misalnya. Ya akhi taqillah, jangan nyanyi. Boleh enggak? Enggak masalah. Ya enggak masalah. Ya. Tapi ada beberapa perbuatan yang orang junub itu tidak boleh melakukannya kecuali kalau dia sudah mandi junub. Seperti apa? As-salah, salat. Tawaf, qira'atil Qur'an. Membaca Al-Qur'an dalam rangka tilawah. Perhatikan di sini qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an dalam rangka tilawah. Adapun membaca Al-Qur'an dalam rangka istidlal, maka insyaallah enggak apa-apa. Enggak. Ya. Misalnya antum melihat ada seseorang ya nyanyi. Kemudian antum tahzir, antum lagi junub. Antum mentahzir dia padahal antum lagi junub. Boleh enggak? Boleh. Ya akhi taqillah, jangan antum nyanyi. Aiman, antum mau pergi. Fadhal. Ya. Akhi, antum jangan nyanyi, enggak boleh itu. La yajuz. Itu lagu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Ah. Hah? 500.000. Ambil buat antum. Antum ikutan tapi ya, ya. Fadhal. Jazakallahu khairan datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mana tadi, Khon? Kata antum, ya akhi, Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'an lagwi mu'ridun. Masyaallah. Dan kemudian dalam usul fiqih istilahnya begini, dan wah, masyaallah ceramah antum. Ya. Padahal yang ditahzir itu tukang odong-odong. Jadi ngelongok dia. Anak-anak kecil juga ngelongok liatin gitu. Ini apa ini? Bingung. Ya. Tapi enggak apa-apa antum di sini walaupun lagi junub. Ya. Karena dalam bukan dalam rangka qiraatul Quran. Begitu juga kalau dalam rangka antum berdoa. Boleh enggak orang junub berdoa? Boleh. Tapi doa yang dilakukan itu doa dengan apa namanya? Doa yang ada di Al-Quran. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, karena di sini bukan dalam rangka tilawah. Dalam sujud dan dalam ruku' kita enggak boleh baca Al-Qur'an, enggak? Tapi boleh enggak kita doa dengan apa yang ada di Al-Qur'an? Boleh. Kenapa boleh? Karena itu bukan dalam rangka tilawah, tetapi dalam rangka doa. Ya. Begitu juga ketika misalnya sebelum tidur. Antum dalam keadaan junub, ya. Antum mau tidur, ikhwan. Dia disunnahkan apa? Wudu, ya. Wudu ini kira-kira membolehkan untuk baca Quran enggak? Enggak juga, karena antum masih dalam kondisi junub, tidak dalam kondisi suci. Taib kan dianjurkan sebelum tidur antum untuk membaca ayat kursi, dua surat terakhir Al-Baqarah, surat-surat terakhir dan seterusnya. Taib. Al-Mulk itu enggak terbatas pada sebelum tidur. Dia malam hari kok Al-Mulk, ya. Boleh ba'da maghrib boleh. Taib ala kulli hal. Antum baca itu boleh enggak, ikhwan? Boleh, tapi bukan dalam rangka tilawah, melainkan dalam rangka zikir. Zikir yang muqayyad, yang ada dalam tuntunannya, dalam sunnah Nabi SAW. Ya begitu. Ya, itu yang lebih tepat seperti itu. Karena Anda mendengar ada di antara ustaz yang berpendapat boleh membaca Al-Qur'an di waktu junub dengan kasus ini. Yang sahih adalah tidak boleh membaca Al-Qur'an tilawah mutlak, tilawah begitu saja dalam ketika masih dalam kondisi junub, ya. Begitu. Yang sahih adalah tidak boleh sesuai dengan ini. Ya, jadi enggak boleh asli. Kapan dia baru boleh? Mandi dulu baru dia setelah itu boleh untuk membaca Al-Qur'an secara tilawah. Paham ya kondisinya? Ya. Taib. Kalau dia misalnya seorang yang berjunub meniatkan untuk menghalalkan apa yang tidak boleh dilakukan saat dia junub. Ya. Gitu. Paham enggak maksudnya ini? Iya, bisa. Misalkan dulu sebelum dia antum takutnya enggak paham. Antum kangen pengen baca Quran, tapi antum lagi junub. Ya. Misal antum pagi-pagi junub gitu. Habis subuh tidur junub. Ya. Padahal yang antum mimpikan jatuh dari pohon, tapi junub kemudian, keluar air mani masyaallah. Ah, wajib. Dan antum pengen murojaah, murojaah tilawah bukan? Murojaah termasuk tilawah. Enggak boleh antum lakukan kecuali setelah mandi junub. Kalau antum junub, maka setelah antum bangun antum, masalah junub nih. Ya Allah, antum pengen murojaah. Maka kemudian antum pun mandi dengan niat apa? Anda mandi ini supaya anda boleh baca Quran nanti. Paham di sini? Nah, maka di sini ajza'ahu, maka itu sudah sah. Sah, ya. Maka itu mencukupi ajza'ah di sini, menunjukkan bahwasanya mandi tersebut mujzi, yaitu sah. Wa inna wa ma yustahabbu lahu. Nah, kalau nih sebaliknya kasus berikutnya. Kalau orang yang junub, afwan. Kalau orang yang junub, ya sahih. Kalau orang yang junub, dia meniatkan mandinya untuk sesuatu yang sebenarnya mustahab sifatnya. Meniatkan untuk sesuatu yang sifatnya mustahab. Bukan niatan junub itu sendiri. Seperti apa? Ka ghuslil jumu'ati. Yaitu mandi hari Jumat. Jumhur mengatakan mandi hari Jumat itu sunnah, mustahab, tidak wajib. Ya. Lam yujzihu, maka dia ya tidak mencukupi, tidak sah. Tidak sah apa maksudnya? Tidak sah untuk mandi junubnya. Dia tidak disebut mandi junub. Li'annahu, kenapa? Alasannya li'annahu lam yanwi amran wajiba. Karena dia tidak meniatkan perkara yang wajib. Walau nawal ghusl al mafrudu au faridat al ghusli ajza'ahu qat'an. Kalau misalnya dia nih kasus lain lagi, tiga kasus di paragraf ini. Kalau dia meniatkan mandi wajib. Nah, ini kan bahasa kita. Mandi wajib au faridat al ghusl. Bahasa kita yang lain mandi besar. Enggak. Mandi besar ini mafhum di bahasa kita maksudnya mandi wajib, maka itu insyaallah sahih ajza'ahu. Enggak masalah. Ya, mandi besar. Gitu kan? Qalahu fir radhah, yang dikatakan di kitab Raudhatut Thalibin oleh Imam An-Nawawi. Sudah berapa menit Alwi? 40 kelas. Baik, ada pertanyaan di sini, Ikhwan? Ayo Pak RT. Yang keras suara antum enggak kedengeran. Hah? Pikiran yang di kalimat fa idza ghassala bini ya tebus wajib kafalu naras ala al-ardh. Tapi di kalimat selanjutnya malah al-an alladhi nawahu fi ra'si al-mashu wal mashu la yubni an al-jus. Coba antum terjemahkan ya, Pak. Apabila membasuh keduanya itu di ini so apa biar ini nih biar kedengeran di ini. Ah. Enggak usah, antum terjemahkan aja. Jika dia membasuh keduanya hadatsain. Dengan niat mandi wajib, maka mencukupi tanpa kepala di atas pendapat yang tadi. Iya. Lianna alladhi nawahu fi ra'si al-mahsul. Iya. Karena yang diniatinya di kepala itu masah. Bukan ghusl. Wal mahsul la yughni 'an al-ghusl. Dan mahsul tidak mencukupi dari ghusl. Iya. Baik. Apa muskilahnya apa ya? Yang ana bingungnya di sini. Di kata sebelumnya kata dunar ra'si al-ardh mencukupi. Kafa duna ra's. Iya. Yeah. Maksudnya untuk ini udah sah atau maksudnya kafa di sini untuk seluruh badan kafa. Kecuali ra's belum yakfi. Paham? Enggak ngerti enggak? Mandi junub antum tuh dibilang sah, tapi sahnya pun sah secara badan. Itu yakfi, udah mujizi ini badan mujizi khalas. Sah, tapi dunar ra's tanpa ra's sehingga mandi junub antum tuh belum sah sebenarnya. Tinggal tambahin dikit itu kepala gitu loh. Paham ya? Jadi kalau ini kalau misalnya selesai kepalanya dia harus mulai dari awal. Dia tergantung tadi Anda bilang tergantung selesainya dia. Apakah dia masih baru di kamar mandi masih baru handukan? Kalau baru handukan antum tambahin kepala dicuci kepala dibasuh. Tapi kalau antum udah lewat, udah maksudnya udah selesai, kemudian antum ngobrol tetangga, beli HP, beli motor. Ya. Kalau misalnya antum udah maksudnya lewat dari konteks mandi junub, antum harus dari awal. Sama seperti wudu gitu. Ya maksudnya dari awal di sini maksudnya antum gerus semuanya gitu. Iya, karena ketika antum sudah keluar dari konteks mandi junub, maka udah berarti udah terjadi hukum tidak sahnya mandi junub, paham enggak? Tapi kalau antum masih dalam konteks mandi junub, masih di dalam kamar mandi, handukan, ini masih dalam konteks mandi junub gitu loh. Masih dalam keadaan mandi junub. Sehingga kalau antum kemudian tiba-tiba oh iya kepala tadi belum dicuci ya. Antum giniin kepala. Maka khulas. Dah selesai. Gitu. Seperti itu wallahu a'lam. Ayo. Kalau junub itu dalam kondisi tertentu boleh tayamum kan kayak sah. Saat dingin atau apa itu kaifiahnya gimana sih? Kaifiah tayamum ketika junub. Baik, kalau dia mau dia cukup tayamum aja tanpa harus pakai air kelas. Kaifiahnya kayak kaifiah biasa. Kayak untuk wudu. Iya. Cuman apa namanya? Ya niatnya aja, niatnya untuk hadas besar atau yang tadi niat-niat tadi itu. Ya niatnya tadi atau niat dia untuk menggapai rukhsah untuk mandi junub gitu aja atau niat-niat yang mudah insyaallah antum tahu apa yang antum lakukan maka itu sudah menjadi niat sebagaimana biasa ya walaupun memang ada muskilah di hadis Ibnu Abbas atau siapa perawinya yang masalah seseorang habis dari perang kepalanya pecah kemudian dia junub ya. Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk tetap berwudu dan untuk itu ditayamum yang ini muskilah di sini, ikhwan. Tapi wallahu alam kalau memang dia kondisi seperti itu, baik karena penyakit atau karena dingin atau hal lain atau tidak ada air, maka dia cukup dengan tayamum normal. Iya, tanpa ada air enggak masalah. Jadi cuma muka tangan. Cuma itu doang. Dan itu pun enggak usah. Dan itu sudah mujizi insyaallah selama syarat-syarat uzurnya terpenuhi. Begitu. Enggak perlu dia ulang lagi setelah itu. Itu yang lebih tepat insyaallah. Ya. Begitu. Ya. Menurut pertanyaan tadi, Ustaz, kalau misalnya kita dalam keadaan junub dan kita mendapati tidak bisa menggunakan air itu karena sakit atau yang lainnya. Nah, kemudian apabila ketidakmampuan kita ini hilang, apakah kita harus mandi lagi untuk menahan junub ini atau bagaimana? Tapi di sini khilaf di antara ulama, ya. Ya, masalah kalau misalnya ternyata ketidakmampuan kita hilang di waktu yang sama, maksudnya di waktu sholat yang sama gitu ya. Paham maksudnya enggak? Di waktu sholat yang sama. Misalnya dia waktu zuhur dia harus sholat zuhur. Kemudian dia enggak mampu untuk memakai air. Dia pun tayamum. Tapi pada saat jam setengah dua dia sudah mampu memakai air. Apakah dia wajib untuk mengulangi, maksudnya untuk mensucikan diri lagi dengan mandi junub atau tidak? Di sini ulama beda pendapat mengenai apakah rukhsah tersebut dia menghilangkan hadas atau sebagai sekadar substitut saja, pengganti saja. Maka wallahu alam hilang sudah hadasnya secara hukum. Secara hukum hilang hadasnya. Karena hadas ini beda dengan najis. Hadas ini wasfun ma'nawi. Yang Allah Ta'ala yang menentukan statusnya, gitu loh. Kalau najis itu ibrahnya bukan di keadaan, tapi ibrahnya di najisnya itu sendiri. Kalau hadas ibrahnya di penanggulangan. Paham gak bedanya, ikhwan? Najis misalnya, antum misalnya ngelihat ada kotoran serigala misalnya, masya Allah, kotoran serigala di mana kira-kira? Ya pokoknya di rumah lah gitu. Antum mau iniin, mau hilangkan, ya. Tapi nggak bisa, nggak mampu gitu. Karena ada serigala yang di dekatnya gitu. Ya. Tapi nanti ketika serigalanya udah nggak ada, wajib nggak antum untuk menghilangkan itu? Wajib gitu. Tapi itu karena najis itu dilihat ibrahnya dari zat najisnya ada apa enggak gitu loh. Tapi kalau misalnya hadas, ketika antum gak mampu pakai air, ada solusi tayamum. Gitu, ada solusi tayamum. Ketika tayamum khalas, tayamum selesai. Antum telah hilang status berhadatnya. Selesai, gitu. Dan gak perlu lagi antum mengulang. Tapi kalau memang mau lebih menenangkan, ya antum lakukan mandi junub atau wudu lagi atau gimana sesuai dengan kondisi sebelumnya. Ya, untuk lebih menenangkan saja, bukan untuk apa-apa. Begitu. Apa Syekh Imam Nawawi? Disebutin ada yang tadi Rafa'ul Had Nawa Rafa'ul Hadasi Al-Asghar Muta'amidan. Emangnya bisa, Ustaz? Berarti apakah bisa kita niat mau mengangkat atau menghilangkan hadas kecil dengan mandi? Iya, itu bukan masalah bisa, itu orang tuh main-main gitu, paham? Secara apa? Secara hukum bisa gak kita? Enggak bisa secara hukum, tapi bisa secara kejadian hati. Oh. Ya. Ada orang pengen main-main aja. Dia junub. Dan ini dia main-main dengan Allah sebenarnya. Dia junub, dia pengen mandi junub, tapi niatan saya hadas kecil. Ini main-main ini. Dan dia main-mainnya sama Rabbul Alamin gitu loh. Ya. Ya walaupun enggak kita katakan kafir, mungkin bercanda, mungkin dia lagi senang, mungkin baru gajian ya, kayak gitu dia pas baru gajian kayak gitu kurang ajar ya. Ya gitu ya, secara hukum syar'i ini nggak terjadi, tapi secara kejadian hati bisa aja ada orang yang main-main gitu loh, yang Allah lebih tahu tentang itu. Atau dia ngomong juga sama temennya, tahu nggak saya lagi junub loh, terus kenapa saya mau mandi junub nih, lah udah, tapi saya niatan wudu, ayo, ya, gitu, ya. Orang denger aja ketawa. Lu ngomong apa sih bro? Ya, gitu kan? Tentang baru gajian kayak gitu, ya, gitu. Baik, saya pikir cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah Jumat kita lanjutkan Jumat ke-4 nanti. Aiman nanti ya udah ini. Salehuddin, mana Salehuddin? Sama Faisal. Jangan terlambat. Kalau terlambat nanti antum ana suruh hafalin Sahih Bukhari. Hadis pertama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu